Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah nuwasil darsana fi dirasati durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Wa ma zilna fi ad-darsi al-khamis. Ad-dars al-khamis. Wa qad qara'na al-qa'idah 'an harfin nida. Ya, kemarin baru kita pelajari ya qa'idah tentang harfu an-nida fi safat 30, safat 30 halaman 30. Kita merujuk sedikit halaman 30 at-tamrin as-sabi' Muhammadun ya Muhammadu, Muhammadun ya Muhammadu, Ustadun ya Ustadu, Ustadun ya Ustadu, Khalidun ya Khalidu, Khalidun ya Khalidu, Waladun ya Waladu, Waladun ya Waladu. Fa al-qa'idah fi hadha al-bab, oh udah saya hapus ya kemarin, ba'da harfi nida fa at-tanwin mahdhuf. Kalau sudah ada harfun nida yang tadinya dhammatain, maka tanwinnya terhapus ya. Tanwinnya terhapus. Ustadun ya ustadu. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Tafadhal min akhiri. Iqra kalimatain. Tiap orang baca dua kalimatain. Ya Aliyu ya Abbasu. Ada di ba'dahu? Syekhun ya syekhu. Syekhun ya syekhu. Sahih. Syekhun bitanwin. Amma ba'da dukhuli harfin nida in hadzafa at-tanwin. Setelah sudah ada harfu nida maka tanwinnya terhapus. Ada di ba'dahu? Ya rajulu yasirun. Ya rajulu at-tanwin mahdhuf. Yasirun, kalau yasirun nama orang. Yasiru nama orang, bukan harfun nida ya, maka tetap. Ada di ba'dahu? Ya amru dokturu. Duk dokturu. Duktu run apa dokturu? Hah? Duktu. Ini belum ada harfun nida. Dokturun. Dokturun, sahih. Apa itu doktur, Pak? Doktor. Fi ayyi ilmin kana? Fi ayyi ilmin kana, سواء kana fi ilmin diniyin aw fi takhassusil ulum, di cabang ilmu apa saja, apa ilmu agama ya, ilmu akidah, ilmu fikih, atau di science ya, science teknik ya, IPA. Idza darasa marhalat ad-doktorah, selama dia sudah belajar tingkat doktoral PhD, maka dikatakan dokturun ya, dokturun. Sedangkan udah saya hapus juga ya. Kalau yang lebih tinggi lagi ustadz doktor. Ustadz doktor, profesor. Ya. Profesor. Amma ba'da dukhuli harfin nida ya doktoru. Ya doktoru. Gampang kan ya? Gampang insyaallah. Nuwasil ila tamrin ats-tsamin. At-tamrin ats-tsamin fi safhat 31. Halaman 31. Da'il harakat awalan. Da'il harakat. Iqra'il mithala. Iqra'il mithala. Al-atiya. Iqra'il mithala al-atiya. Thumma kawin. Thumma kawin. As'ilatan. As'ilatan. Mithlahu. As'ilatan mithlahu. Mushiran. Mushiran. Ila suwari. Mushiran. Ila suwari. Ila suwari at-taliyati. Mushiran. Ila suwari at-taliyati. Iqra. Apa iqra? Bacalah. Al-mithala, contoh. Al-atiya, contoh. berikut ini. Thumma, kemudian. Kawin. Hah? Ya, kawin buatlah. Lebih cocok buatlah. Kawana yukawinu ija'anhu fil kaun. Buat dia ada. Yani buatlah. As'ilatan jam'us su'al. Jama' ya. Pertanyaan. Pertanyaan. Mithlahu. Sepertinya. Seperti apa? Seperti contoh. Ya. Musyiran. Dengan menunjuk. Ya, dengan menunjuk. Yani maksudnya bismil isyarah. Maksudnya dengan isim isyarah. Ya, musyiran. Ya, bismil isyarah. Dengan menunjuk. Ila suwari. Kepada. Aswara. Aswar jam'u surah. Kepada gambar-gambar. At-taliyati. Apa at-taliyati? Berikut. Sah. Al-mithal. Al-mithal. Kitabu man hadha. Kalau kita tanya. Man hadha? Hadha as-su'alu anis syakhsi. Itu bertanya tentang orang. Tapi kalau idhafah. Kemudian ke man. Fahada su'alun anil milki. Menanyakan kepemilikan. Milik siapa? Kitabu man hadha. Orang sudah pada tahu. Ini kitab. Yang ditanyakan ada. Hadha liman. Ini punya siapa? Kitabu man hadha. Ya, kitabnya siapa ini? Ya, hadha su'al bil isyarah. Ya, ila surah. Ini su'al sembari menunjuk. Yani isim isyarahnya hadha. Isim isyarahnya maksudnya hadha. Ya, tafadhal. Lanjut, bagaimana tadi? Pak Bayu ya. Tafadhal. Kitabu man hadha. Hadha kitabul mudarisi. Nah, tidak perlu dijawab karena ini yang diperintahkan buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Sekarang lanjut yang gambar bawahnya. Qalam man hadha? Terjem. Pena siapa ini? Naam, sahih. Qalam man hadha? Qalam man hadha? Hadha ma'ruf bainan nas anna hadha qalam. Ya, semua orang sudah tahu bahwa ini qalam, tapi yang ditanyakan qalam man? Ini punya siapa? Alati ba'dahu. Hah? Laisa tanwin? Biduni tanwin. Limadha? Lianna kitabu dengan man hadha sighatul idhafah. Kitabu Muhammadin. Ini idhafah. Ini idhafah. Kitabu man itu idhafah juga. Kitabu mudhaf. Man sebagai mudhaf ilaih, walaupun wujudnya ismul istifham, dia sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Makanya ketika dijawab, jawabnya pasti punya orang. Hadza kitabu Muhammadin. Susunannya sama persis. Bapak idhofah juga ketika menjawab. Ketika bentuk pertanyaan dia sama polanya, pola idhofah juga. Kitabu man, maka yang depannya tanpa tanwin bidu di tanwin wala alif lam. Alif ba'dahu. Qamisu man hadha? Sahih. Naam, sahih. Ada ba'dahu? Baitu man dhalika? Baitu man dhalika? Terjem. Rumah siapa itu? Rumah siapa itu? Iya, anggaplah ini jauh. Buktinya gambarnya kecil. Ya, pakai dhalika. Ismu isyarah dhalika lil ba'id. Baitu man dhalika? Ada ba'dahu? Sariru man hadha? Tempat tidur siapa ini? Naam, sariru man hadha? Ya, tempat tidur siapa ini? Sahih, ini soal an ya, liman hadha as-sarir. Kemudian di sini ada kaidah tentang hamzah wasal. Hamzah wasal. Iqra'u wara'i, ya, baca setelah saya. Ismun ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ayo ikra. Ismun ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Wasmul binti Zainab. Wasmul binti Zainab. Ya. Ada ismun. Ismun awaluhu hamzatu waslin. Ya, di awalnya itu hamzah wasal. hamzah wasal, kalau di awal dia dibaca ismul waladi, i dibaca ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun, nama anak itu adalah Muhammad. Kalau di tengah hamzah wasal itu tidak dibaca. Kalau di tengah hamzah wasal itu tidak dibaca. Wasmul binti. Wasmul binti bukan wa ismul binti, bukan begitu. Kalau hamzah wasal di tengah itu tidak dibaca. Wasmul binti Zainab. Sedangkan nama putri itu adalah atau anak kecil wanita itu adalah Zainab. Tafadhal alladhi ba'dahu iqra. Siapa yang lanjutnya? Ismul mudarris. Ismul mudarris Hamid. Ismul Ismul mudarris. Ah, itu pola idhofah juga. Ismul Ismul mudarris Hamid. Ya. Masmul mudarris. Masmul mudiru. Masmul. Ah, itu idhofah lagi. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Terjem. Nama guru Hamid. Hamid, sahih. Siapa nama kepala sekolah? Siapa nama kepala sekolah? Sahih. Hakada. Ya, fil bidayah naqra hamzat wasl. Kalau di awal kita baca ismu. Amma fil wasat la. Fil wasat la naqra. Masmul. Masmul mudiri. Ibnun alladhi ba'dahu. Tafadhal. Wabnu hamidin fil jami'ati. Terjem. Di universitas. Lakin kama qulna sabiqan anna hadha min babi al-ikhbar. Min babi al-ikhbar an marhalah dirasiyah. Ini sedang mengabarkan tingkat pendidikan. Bukan berarti itu anak dua lagi pada di dalam sekolah, lagi pada di dalam universitas. Lakin ahu min babi al-ikhbar. Al-ikhbar an marhalah dirasiyah. Alladhi ba'dahu. Ibnul mudarisi fil fasli. Aina benul Aina benul mudiri. Anaknya guru di dalam kelas. Di mana anaknya kepala sekolah? Iya, di mana anaknya kepala sekolah? Ya, di tengah itu tidak dibaca. Aina benul mudiri. Di sini ada hamzah wasal. Ya, perhatikan. Ada hamzah biasa. Ada hamzah biasa. Ada hamzah. Hamzah itu yang ada kepalanya. Kepala di atas, kepala di bawah, kepala di atas. Wow, ada hamzah. Ada juga yang di atas ya. Boleh juga di atas ya. Ya. Kalau ada kepalanya ini hamzatun. Paham ya? Ada alifun. Ini alif. Ada alifun. Yang mana itu alif? Alif itu waqi'un ba'dal haf. Ya, dia itu selalu setelah huruf sahih. Dia itu sebagai mad. Sebagai mad. Seperti ya Ali. Ya Ali. Barakallah. Itu alif. Alif itu selalu setelah huruf. Ya, dan dia jadi huruf mad. Ini namanya alif. Paham ya? Lalu ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal itu mana? Hamzah wasal itu irif dengan alif dengan hamzah. Secara tulisan dia seperti alif. Dia seperti alif. Tapi hamzah wasal itu dia di awal seperti hamzah. Dia di awal. Dia tidak setelah huruf seperti ini. Hamzah wasal itu di awal. Di awal. Seperti apa? Seperti surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. I, ya ini dibaca i. Kalau di awal dia dibaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibaca di awal. Wasjud waqtarib. Ini juga hamzah wasal. Wasjud waqtarib. Ini juga hamzah wasal. Bagaimana kaidah hamzah wasal? Quri'a fil awal. Hamzah wasal kalau di awal dia dibaca. Kalau di awal dia dibaca. Dibacanya apa? Dibacanya bisa i, bisa u. Bisa i, bisa u, bisa a juga, tapi kalau bukan fi'il, ini kaidah fi'il. Kalau dalam fi'il dia dibacanya i atau u. Kalau dia hamzah wasalnya alif lam, bacanya a. Al-iraqu. Al apa lagi? Al-ustadu. Itu hamzah awalnya hamzah wasal. Dibaca a. Bisa dibaca u. Kalau apa? Kalau 1 2 3 huruf ketiganya dhamma. Jadi kalau di depan usjudu. Usjudu. Ini hamzah wasal. Qira'a fil awal. Kalau dia di awal dia dibaca. Wala yuqra'u fil wasat. Kalau dia hamzah wasal di tengah, yakni ada huruf sebelumnya berharakat, maka hamzah wasal itu tidak dibaca. Hamzah wasal tidak dibaca. Ini wasjud waqtarib, bukan wasjud waqtarib, enggak. Hamzah wasal enggak dibaca. Di wasat la yuqra'. Kalau di tengah dia tidak dibaca. Wasjud waqtarib. Ini hamzah wasal. Paham ya? Begitu pula ini ismun dengan ibnun, itu hamzah wasal. Kalau di awal dibaca ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi, nama guru. Kalau di tengah tidak dibaca masmul mudarrisi. Siapa nama guru itu? Tidak dibaca. La yuqra'u fil wasat. Ya, kalau di tengah dia tidak dibaca. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu al-mudarrisi fil fasli ayna Ibnu al-mudiri. Ibnu al-mudarrisi fil fasli ayna Ibnu al-mudiri. Nah, hada ibnun wa ismun wa kilahuma bihamzati waslin. التمرين الذي بعده صفحة 32 32 ضع الحركات أولا اقرأ ما يلي اقرأ ما يلي مراعيا اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطقي قواعد نطقي همزة الوصل اقرأ أبا اقرأ بشله ما يلي bacalah berikut ini muraiyan dengan menjaga kaidah kaidah jamak kaidah jamu qaidah kaidah itu jamu qaidah kaidah nutqi pengucapan hamzatil wasli hamzah wasal aina alqaidah hadhihi alqaidah. هذه القاعدة همزة الوصل قرئ في الأول ولا يقرأ في الوسط تفضل رقم الأول اسمه من هذا سنبي تفضل ابن محمد في العراق ابن محمد في العراق وابن حامد في الهند نعم ترجم anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Naam sahih. Fil wasat wabnu Hamidin fil Hindi. Alladhi ba'dahu. Sama. Ha? Ya. Baca. Min al-baiti kharaja ibnu hakada. Ya. Bukan kharaja ibnu. Enggak, hadza fil wasat. Fil wasat wa sabaqahu harfun. Sudah ada huruf sebelumnya. Ya sudah, hamzahnya tidak dibaca. Kharaja ibnu tabibi min al-baiti. Terjem. Anaknya dari dokter keluar dari rumah. Anak dokter keluar dari rumah. Hakada at-tarjamah. Kharaja fi'il. Kharaja itu fi'il, kata kerja. Tapi dalam tata bahasa Indonesia hanya mengenal pola subjek predikat. Subjek predikat objek. Subjek, selalu subjek duluan. Ya, kalau bahasa Indonesia enggak bisa predikat subjek objek. Predikat subjek, enggak. Maka ketika menerjemahkan dahulukan subjeknya. Ya, ketika menerjemahkan dahulukan subjeknya, yakni Ibnu Tabib. Ibnu Tabib yang diterjemahkan dahulu. Kalau bahasa Arab mah boleh dibolak-balik. Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti, sahih. Ibnu Tabibi kharaja minal baiti, sahih. Ya, itu bahasa Arab yang sahih. Hatta kalau antum mau mulai minal baiti kharaja Ibnu Tabibi, hadza arabiyyatun sahiha. Itu bahasa Arab yang sahih juga. Kalau pakai keterangan tempat dulu. Minal baiti kharaja ibnu tabibi. Sahih. Kharaja minal baiti ibnu tabibi. Subjeknya di belakang. Sahih. Semuanya sahih. Tapi yang susunan asal yang seperti ini. Ya. Susunan asal itu yang seperti ini. Kharaja ibnu tabibi atau ibnu tabibi kharaja. Ya. Itu yang asal. Yang pola lain itu pola cabang. Ya, ini pola jawaz boleh, bukan pola asal. Ada tiba ada min al awal akhiri. Dhahaba ibnu tajiri ila as-suq. Ila as-suq. Terjem. Anak pedagang pergi ke pasar. Ngapain dia? Ngerecokin. Ngapain? Anak pedagang pergi ke pasar, ya. Bantuin dagang. Ya, dhahaba bunut tajiri. Anak pedagang pergi ke pasar. Yang bukan dibaca dhahaba ibnut tajiri. Enggak, langsung saja dhahaba bunu. Dhahaba bunut tajiri. Ila suqi, langsung juga, ini hamzah wasal. Jangan dipisah, ila as-suqi. Nah, itu kurang bagus. Ya, langsung saja, ila suqi. Anak pedagang pergi ke pasar. Bantuin dagang. Ya. Orang Cina, anak-anaknya udah pernah diajarin dagang dari kecil. Dari kecil udah diajarin dagang. Kecil diajak main ke toko. SD udah suruh ngambilin barang. SMP udah diajarin harga-harga, ya, udah bisa diajarin bapaknya tidur, dia jagain toko. Udah gede, udah pinter dagang, udah latihan dari kecil, ya, gak lama punya modal langsung buka toko lagi. Kalau muslimin, ya, dari kecil lah diajarin dagang, udah gede mau dagang takut, ya, gimana? Dagang ntar rugi lagi, takut, gak diajarin dari kecil. Padahal ajaran dagang dari kecil itu ada di Quran. Ya, wa batalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastu minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Harta anak yatim itu dikelola wali. Kalau nanti hatta idza balagu nikah, kalau sudah usia balik, kasih dikit-dikit duitnya, harta warisan dia kan disimpan dulu oleh si wali, kasih uangnya. Fa in anastu minhum rusydan, kalau dia udah lurus, sudah pintar megang duit enggak habis. Ya, malah bisa diputar lagi. Balikin lagi. Kasih harta warisan si yatim. Tapi kalau belum, tahan dulu hartanya. Ntar habis. Ya. Sampai diuji terus, dia megang duit. Sampai pintar megang duit. Bisa dagang. Ya, itu Nas Quran, ayat An-Nisa. Tapi yang ngamalin orang Cina. Yang ngamalin orang Cina. Lanjut. Isbuhandisi Faisalun. Wasmul Tobibi Mas'udun. Sahih, terjem. Anaknya insinyur itu Faisal. Dan anaknya dokter itu Mas'ud. Naam, wasmu at-tabibi mas'udun. Alladhi ba'dahu. Masmur rajulun. Masmu Masmur rajulun. Masmu rajuli. Masmur rajuli, ismu rajuli wala idafah. Maka masmur rajuli. Terjem. Siapa nama laki-laki itu? Siapa apa-apa? Siapa atau apa? Pakai siapa atau apa? Siapa. Hah? Nama itu orang apa? Benda mati? Benda mati. Hah? Benda mati. Pakai siapa atau apa? Siapa. Hah? Iya, kalau tata bahasa kita, siapa nama? Ya, siapa namamu? Padahal kalau nama itu mati. Benda mati. Tinggal nama. Orangnya tinggal nama. Mau ada orangnya? Tinggal lama di kuburan kan, benda mati. Ya. Masmur rajuli, maka bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu lebih mustaqim ya dalam hal ini dibanding bahasa Indonesia. Ismur rajuli itu pola idhafah, ya. Pola idhafah. Ismu mudhaf ar rajuli mudhafun ilaihi. Alladhi ba'dahu. Ibnu man anta? Ana Abnu. Hah? Abnu. Ah, di awal gimana? Baca Ibn. Ibn. Nah. Ibnu. Naam. Ibnu wazir. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Al-jawab. Ibnu man anta? Ana. Ana benul. Ana benul wazir. Ana benul waziri al-waziru al-wazira. Al-Waziri, sahih. Ana banul waziri. Terjem. Anak siapa dia? Ah, anta. Kamu. Naam, sahih. Anak siapa kamu? Saya anak wazir. Saya anak? Al-Wazir apa Al-Wazir? Al-Wazir menteri. Al-Wazir menteri. Al-Wizarah kementerian. Lembaganya. Kalau Al-Wizarah. Al-Wazir orang yang memegang jabatan nih. Al-Wazir. Kalau Al-Wizarah lembaganya. Al-Wizarah. Al-Wizarah. Al-Wizarah Ad-Diniyah, Kementerian Agama. Al-Wizarah Al-Kharijiyah, Kementerian Luar Negeri. Al-Wizarah Ad-Dakhiliyah, Kementerian Dalam Negeri. Al-Wizarah, Wizarah apa lagi? Kementerian apa? Al-Wazir orangnya, Al-Waziru, Al-Wizarah lembaganya, kementerian. Saya anak? Siapa anak menteri? Saya. Tuan. Anak menteri. Anak menteri. Bukan menteri ya. Kalau menteri itu lebih mirip tabib ya. Kalau ini menteri, wazir. Al-kalimatul jadidah ar-rasulu ar-rasulu al-ka'batu al-ka'batu al-ismu al-ismu al-ibnu al-ibnu al-ammu al-ammu al-khalu al-khalu al-haqibatu al-haqibatu as-sayyaratu as-sayyaratu as-shari'u as-shari'u mughlaqun mughlaqun tahta tahta hunaka hunaka al-muhandisu al-muhandisu. Tafadhal iqra wa tarjim. Ar-rasul utusan sahih. Ar-rasul fi lughat al-arabiyyah bima'na al-mursal. Ar-rasul itu bima'na al-mursal, yang diutus, utusan. Alladhi ba'dahu. Ka'bah sahih. Al-ismu nama. Al-ismu nama. Al-ka'batu thummi al-ka'batu al-ka'batan li'anna suratuhu muka'aban. Kenapa Ka'bah namakan Ka'bah? Karena bentuknya muka'ab, muka'ab kubus. walaupun bukan kubu sempurna. Sisi Ka'bah itu sebenarnya tidak sama. Sisi Ka'bah yang empat itu sebenarnya tidak sama, beda-beda. Apalagi sesuai Qa'id Ibrahim. Kalau sesuai Qa'id Ibrahim lebih mirip balok sebenarnya. Kalau yang Qa'id Ibrahim, Qa'id Ibrahim, kalau Qa'id Ibrahim itu masuk Hijir Ismail. Hijir Ismail itu masuk. Kalau Ka'bah yang asli lebih panjang, yang Rukun Syami. Rukun Syami lebih panjang daripada Rukun Yamani. Rukun Syami yang mengarah ke Syam, mengarah ke Syam, ke arah utaranya, itu lebih panjang. Lebih mirip balok sebenarnya. Kalau yang Qa'id Ibrahim, hanya Ka'bah itu sempat banjir di zaman jahiliyah, sempat terjadi. Arab itu jarang banjir. Arab itu aslinya jarang banjir. Makanya kalau bangun-bangunan mereka bukan bangunan yang dipersiapkan untuk banjir. Suatu ketika pernah banjir sehingga Ka'bahnya hancur. Lalu Quraisy berusaha untuk menyusun lagi Ka'bah itu dengan nafkah yang halal. Faqas suratin nafaqatu anhum. Ternyata nafkahnya kurang, yakni duit yang halal dikumpulin ternyata cuma ada segitu, enggak bisa untuk bangun Qa'id Ibrahim sempurna. Sehingga apa? Yang Hijir Ismail jadi enggak dibangun. Hijir Ismail tidak dibangun, tapi ditandain. Tapi ditandain itu aslinya bangunan Ka'bah. Ya. Maka oleh Nabi SAW tidak dihancurkan. Nabi SAW sudah tahu sejarah itu. Gini. Kenapa enggak dihancurin? Ya. Kata Nabi SAW, laula hidthanu qaumiki bikufrin lanaqadtul Ka'bata walabanaitu ala Qa'ida Ibrahim. Ala Qa'idi Ibrahim. Seandainya bukan karena kufar Quraisy baru masuk Islam, itu Ka'bah sudah saya hancurin lagi. Saya bangun sesuai Qa'id Ibrahim. Tapi khawatir Quraisy itu Fatu Mekah banyak yang baru masuk Islam. Nanti Ka'bah dihancurin, loh ini kok. Ini bangunan kita, kakek kita susah payah bangun, kok Muhammad seenaknya aja hancurin. Nanti murtad lagi. Ya, maka Nabi SAW tidak mau mereka murtad lagi. Menjaga maslahat yang lebih besar. Maslahat kaum muslimin, orang-orang itu lebih besar daripada maslahat semata bangunan Ka'bah. Tapi yang sempat Khalifah Abdullah bin Zubair sempat dihancurin sesuai dengan perintah Nabi. Ya, Ka'bah itu sempat dibangun sesuai keinginan Nabi. Ka'bahnya dihancurkan, dibangun sesuai Qa'id Ibrahim. Pintu Ka'bahnya pendek, pintunya ada dua, pintu laki, pintu perempuan, oleh Khalifah Abdullah bin Zubair. Dia bangun sesuai hadis. Hadis begitu, sesuai hadis Nabi, yang angan-angan Nabi seperti itu. Abdullah bin Zubair turun, naik lagi Khalifah Walid bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan. Naik Khalifah lagi, dia bilang, wah ini mah Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, dihancurin, dia bangun seperti bangunan Quraisy. Ketika itu yang ulama sahabat protes, kamu kenapa hancurin? Itu udah betul sebenarnya, udah betul. Loh dari mana benarnya? Ya ada hadis Nabi begini. Wah saya nggak tahu ternyata ada hadis begitu. Ya tahu salah sendiri. Kenapa nggak belajar hadis? Ali ibnu anak laki-laki. Al-ismu wal ibnu hakada. Ya ini bacanya bukan al ibnu al ismu, tidak. Hamzah wasal dia huruf lemah. Apa maksudnya huruf lemah? Ya sebenarnya saya ini apa? Dia tuh kadang bisa dihapus. Dia kadang bisa dihapus, kadang enggak dihapus. Dia bukan huruf sahih seperti lam, sin, mim, nun, itu huruf sahih. Ada huruf illah alif, waw, ya, itu huruf illah. Hamzah apakah huruf illah atau huruf sahih? Ulama bahasa khilaf. Ada yang mengatakan hamzah itu huruf illah, ada yang mengatakan itu huruf sahih. Kenapa? Karena hamzah kadang dihapus. Maka ketika kasih alif lam bagaimana? Hamzah itu huruf lemah. Harokatnya dinakal, dipindah. Dipindah kemana? Dipindah ke lam. Alismu, alibenu. Alismu, alibenu. Makanya di Quran, di surat Al-Hujurat, bisalismu. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Bukan bisalismu, bukan. Bisalismu. Alismu, alibenu. Alati ba'dahu. Paman dari pihak mana? Paman dari pihak? Nah, pihak lagi, pihak bapak. ya, paman al-ammu. Paman dari pihak bapak al-ammatu. Tinggal tambahin tak marbut, afwan, bibi. Bibi dari pihak bapak al-ammatu. Tinggal tambahin tak marbutah. Alladhi ba'dahu. Paman dari pihak ibu. Sahih al-khalu. Kalau bibi dari pihak ibu al-khalatu. Al-khalu al-khalatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum junahun anta dukhulu mim buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti amamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti khalatikum au mamalaktum mafatihahu au sadiqikum. Ya, kalau masuk rumah keluarga ini silakan masuk saja, masuk pakai izin. Masuk bab rumah kita sendiri, rumah bapak, rumah ibu, rumah paman dari pihak bapak, bibi dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu. Karena itu mahram. Walaupun yang beda jenis itu mahram. Kecuali yang istri ya, paman punya istri. Nah, itu bukan mahram. Paman dari pihak ibu punya istri. Nah, istrinya bukan mahram. Yang mahram kita itu yang nasab. Yang nasabnya nyambung ke bapak ibu kita. Al-haqibah. Coba. Al-haqibah. Tas. Naam sahih. Tas. Berarti apa ada? As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. Sahih. Sayyaratu amma fil asr al-hadir. Naam. Hada muwasalat. Kendaraan. Mobil. Lakin fil Qur'an la. Fil Qur'an. Fi surat Yusuf. Wajaat sayyaratun. Wajaat sayyaratun faarsalu waridahum faadla dalwa. Sayyaratun disitu qafilatus safar. Qafilah safar, rombongan musafir. Tapi kalau penggunaan sekarang, mobil. Loh, kenapa kok diin sama? Ya sebenarnya intinya sama. Sara yasiru, sigot mubalaghahnya sayyarah, yang banyak berjalan. Yang banyak berjalan. Ya qafilah safar kan dia jalan. Mobil juga banyak jalan. Alladhi ba'dahu. Ya? Is that? Naam, asy-syari'u ya bermakna at-tariq. Ya, jalan. Kalau di bahasa lain bisa juga asy-syari'u alladhi syara'a, pembuat syariat. Pembuat syariat maksudnya Allah. Ya. Kalau dia sebagai isim fa'il maksudnya pembuat syariat. Ya, syara'a Allahu ma wassa bihi Nuhan. Surat Asy-Syura. Syari' Allah pembuat syariat. Tapi kalau penggunaan yang sudah ini syari' man at-tariq, jalan. Alladhi ba'dahu min al-awwal. Tertutup, sahih. Alladhi ba'dahu tahta, di bawah. Tahta, di bawah. Hunaka hunaka, di sana jauh. Hunaka, na'am, hunaka lil ba'id. Hunaka lil ba'id. Amma lil qarib huna. Nadrusu al-lughata al-arabiyyah huna. Nadrusu al-lughata al-arabiyyah huna. Nashtari al-asya'a hunaka. Fi Indomaret. Kita mau beli di sana. Hunaka. Hunaka lil ba'id. Amma lil qarib huna. Kafnya tinggal dihapus. Alladhi ba'dahu. Al-muhandisu. Kalau secara asal itu dhamma. Al muhandisu. Mal makna? Al muhandisu insinyur. Ya. Jadi takharaja fi kuliyatil hindasah. Intinya sudah lulusan fakultas teknik. Teknik apa? Teknik secara umum. Teknik metalurgi, teknik sipil, teknik apa? Semua teknik itu hindasah. Kalau secara bahasa Arab. Teknik bangunan itu hindasah. Mau diartikan insinyur atau arsitek, betul. Sayyaratul mudarrisi. Hayya iqra. Sayyaratul mudarrisi. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Al-ka'batu. Al-ka'batu. Al-ismu. Al-ismu. Al-ibnu. Al-ibnu. Al-ammu. Al-ammu. Al-khalu. Al-Khalu. Al-Haqibatu. Al-Haqibatu. As-Sayyaratu. As-Sayyaratu. As-Shari'u. As-Shari'u. Mughlaqun. Mughlaqun. Tahta. Tahta. Hunaka. Hunaka. Al-Muhandisu. Al-Muhandisu. Ya. هذا الكلمات أو هذه الكلمات الجديدة في الدرس الخامس. يا الدرس السادس. يا السادس itu enam. Loh, kok sadis? Bukannya kalau enam itu sibtah. Ya. Khomsah khomis. Arba'ah rabi'. Tsalatsah tsalits. Itsnain tsani. Ini kok sibtah jadi sadis? Wah, ini panjang ceritanya ini. Saya enggak mau cerita ini. Panjang. Bisa jadi panjang. Kenapa sibtah kok jadi sadis? Intinya ini keenam untuk bilangan tertib. Ada surah sadis hadhihi. Alladhi darasna sabiqan ismul isyarah lil mudzakkar. Ismul isyarah lil mudzakkar. Hadza ma'un. Hadza qalamun. Qalamu man hadza? Hadza bilatun. Hadza ismul isyarah lil mudzakkar al-qarib. Al-mudzakkar laki-laki atau benda yang dianggap seperti laki-laki. Al-mudzakkar hadza. Amma ismul isyarah lil mu'annath. Lil mu'annath al-qarib aydan. Al-qarib hadhihi. Hadhihi sabburatun. Hadhihi mirwahatun. Hadhihi sa'atun. Ya. Hadhihi aydan sa'atun hadha. Fi yadi fulan hadhihi sa'atun. Ya, ismul isyarah lil mu'annath. Apa itu al-mu'annath? Al-mu'annath imma al-mu'annath haqiqi, imma mu'annath majazi. Mu'annath haqiqi yang beranak bertelur. Mu'annath haqiqi. Ibu, ayam, bebek. Mu'annath haqiqi. Ada mu'annath majazi. Apa mu'annath majazi? Benda yang dianggap sebagai mu'annath walaupun enggak bisa beranak, enggak bisa bertelur. Seperti apa tadi? Mirwahatun, saburatun, qalansuwatun, qalansuwatun, haqibatun, sa'atun, kullu hadhihi mu'annathah. Semuanya itu mu'annath, walaupun dia benda. Ya. Hadhihi ismu isyarah lil mu'annath al-qarib. Naam, iqra'u wara'i. Hadha ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadha ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibn Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibn Hamidin jalisun wa bintu Yasirin wa bintu, ya. Ini tidak ada hamzah wasal. Bin, anak perempuan itu kadang ibnatu. Itu ada hamzah wasalnya, tanya tak marbutah. Kalau itu ia baca wabnatu. Kalau itu bacanya wabnatu. Kalau ini tidak ada hamzah wasalnya, maka bacanya wabintu. Ibnu Hamidin jalisun wabintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wabintu Yasirin waqifatun. Waqifatun. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun. Ahiya aydan muhandisatun. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Naam, hadha ad-darsu an ism isyarah lil muannats. Ya, di sini ada isim isyarah lil muannats hadhihi. Ya. Sama tadi? Tafadhal. Iqra hadha ibn. Hadha ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. هذا هذا iya ini ini ini anak laki-lakinya Hamid dan wa hadhihi dan ini anak perempuannya Yasir anak perempuannya Yasir. Sahih. Hadhi lilqarib. Hadha wa hadhi muttafiqani ala annahuma lilqarib. Hadha dan hadhi sama-sama untuk yang dekat. Ya, sama-sama untuk yang dekat. Hadha lilmudhakkar, hadhi lilmuannath. Hadha hasub. Mana lagi? Ada. Mana ini? Enggak ada yang katanya. Hada mukayyifun, hadhihi mirwahatun. Hada mukayyifun, hadhihi mirwahatun. Ya, sama-sama dekat, sama-sama dekat. Tapi bedanya mudzakkar dan muannas. Ada di padahu? Ibnu Halibin, Ibnu Halibin Jaririn wa Bindu Yasirin wa Kibatun. Naam, terjem. Al-Habib berdiri, sahih. Wa bintu Yasirin waqifatun. Ada di ba'dahu? Man hada? Ha? Man hadihi? Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Ahia aydan. Terjem. Siapakah itu? Hadihi. Siapakah ini? Naam. Ini saudara perempuan insinyur. Saudari perempuan insinyur. Ahia. Ahia aidan muhandisatun. La, dia tabibatun. Apakah dia juga insinyur? Bukan, dia dokter perempuan. Dia dokter perempuan. Hadza qalamun wa hadza aidan qalamun. Hadza talibun wa hadza aidan talibun. Hadhihi mirwahatun wa hadhihi aydan mirwahatun. Hadhihi sa'atun wa hadhihi aydan sa'atun. Hadha kitabun wa hadha aydan kitabun. Ahadha aydan kitabun. Ya, itu aydan. Apa makna aydan? Naam. Hadha li litaswiyati bima qablahu, untuk menunjukkan sama dengan yang sebelumnya. Apakah ini juga? Hada talibun, hada talibun aydan. Ahada talibun aydan. Nahnu takallamna an talib. Kita sudah menyebutkan tentang talib, lalu menanyakan lagi apakah sama atau tidak. Ahada talibun aydan. Hada ustadun. Ahada aydan ustadun. Boleh dibolak-balik ya aydan ya. Ahada ustadun aydan atau ahada aydan ustadun. Itu kilahuma sahih. Semuanya sahih. Kenapa? Karena di sebelumnya sudah disebut muhandis. Mihnatul handasah. Sudah disebut. Mihnatul handasah. Pekerjaan yang handasah. Bagi si saudara. Sekarang nanya si ukhtunnya juga atau tidak. Ahadihi ayadon. Muhandisatun. Kalau jawabnya iya, naam. Hiya muhandisatun ayadon. Lakin alwaqi' laysa kadzalik. Kenyataannya tidak seperti itu. Maka jawabnya la. Jawabnya adalah la. Lalu jelaskan yang hakikat sebenarnya. Hiya tabibatun. Dari mana dia tahu tabibatun itu ngapain itu? Periksa apa? Boneka bayi. Kecil amat bayinya. Prematur kali ini. Ya, ya, periksa bayi. Ya, tabibatun. Maka itu tabibatun. Ya. Ala lima dahu. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Sebelumnya kita ketika masih hadha, qalamu man hadha? Isim isyarahnya lil mudzakkar. Qalamu man hadha? Kitabu man hadha? Ya. Ketika bendanya muannas, maka isyarahnya juga muannas. Sayyaratu man hadhihi? Sabburatu man hadhihi? Sa'atu man hadhihi? Ya, isim isyarahnya disesuaikan dengan jenis bendanya. Ya. Hadhihi sayyaratul mudiri. Apa hadhihi sayyaratul mudir? Ini mobilnya kepala sekolah. Nah, sahih. Ini mobilnya kepala sekolah. Ada di Pak Dahu? Ma hadhihi, hadhihi mikwatun. Apa ini? Ya. Ini setrika, sahih. Mikwatun. Mikwatun, setrika. dan wazan mif'alun itu memang seperti itu. Mif'alun itu wazan isim alah. Semua yang isim alah bagi fi'ilnya. Kawayakwi. Kawayakwi memanaskan dengan besi. Apakah nyetrika atau mengobati? Kawayakwi. Isim alahnya mikwatun. Mikwatun. Fatahayaftahu. Fatahayaftahu. Isim alahnya miftahun. Isim alahnya miftahun. Naqra maratan ukhra. Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun? La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Naam, as-safhah allati taliha. Halaman yang selanjutnya. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anis. Adarrajatu Anasin hadhihi? Adarrajatu Anasin hadhihi? La hadhihi darrajatu Ammarin. La hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. هذه ساعة علي هي جميلة جدا هي جميلة جدا هذه ملعقة وهذه قدر هذه ملعقة وهذه قدر الملعقة في القدر الملعقة في القدر هذه بقرة الفلاح هذه بقرة الفلاح هذا أنف وهذا فم هذا أنف وهذا فم هذه أذن وهذه عين هذه أذن وهذه عين وهذه يد وهذه رجل وهذه يد وهذه رجل نعم سمع معنا تري سمعت يا تفضل اقرا لمن هذه هذه لخالد يا لمن ملك siapa ini ملك siapa ini ini ملك خالد ini ملك خالد لمن نعم السؤال عن الملكي untuk menanyakan kepemilikan لمن هذه punya siapa ini maka dijawab ini ملك خالد memang bendanya apa bendanya apa itu? Tas. Tas apa? Haqibatun. Hadza ma'ruf inda nas anna hadhihi haqibatun. Ya, yang jadi pertanyaan liman, ini punya siapa? Ya, yang jadi pertanyaan punya siapa? Orang sudah tahu ini haqibatun. Haqibatun hadhihi. Maka langsung bertanya, liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Nanti Pak ada, Bu. Adarrajatu annasin hadhihi adarrajatu adarrajatu ah, dalnya enggak tasydid adarrajatu annasin hadhihi anasin anasin hadhihi la hadhihi darajatu ammarin hadhihi jadidatun wadarrajatu annasin wadarrajatu wadarrajatu dalnya enggak tasydid. Kalau dal tasydid itu kalau ada alif lam. Wadarrajatu. Wadarrajatu. Wadarrajatu. Wadarrajatu. Nah, jangan ditasydid dalnya. Wadarrajatu. Wadarrajatu. Bukan wad. Wadarrajatu. Wadarrajatu annasin. Anasin. Wadarajatu Anasin Qadimatu. Naam, terjem. Apakah ini sepedanya Anas? Naam. La, bukan. Ini sepedanya Amr. Ini baru. Naam. Ini sepeda ini baru ya? Iya. Dan sepedanya Anas sudah lama. Naam, darajatu Anas qadimah. Darajah kama fi surah. Hadhihi darajatun. أما هذه دراجة نارية. نعم. خارج هذا دراجة نارية. نعم. Ya, di bahasa Arab yang sudah direvisi mereka tidak menggunakan itu lagi. Ya, tidak menggunakan itu lagi. Jawalun itu untuk HP. Jawalun itu untuk ini. Ya, jawalun itu untuk ini. Kalau ini yang sudah dibakukan mau di ahli rubah mana saja, apakah Mesir, Saudi atau negara-negaranya, darajatun nariyatun. Darajatun nariyatun. Jawala secara bahasa jala ya julu, berjalan. Tapi sekarang digunakan untuk ini. Kenapa? Annahu yajulu ma'ana. Karena dia kemana-mana kita pergi dia bawa jawalun. Biasanya sekarang untuk ini. Ada jawalun hada hatifun aidan. Ada hatifun. Ada mahmulun. Mahmul li'annahu nahmiluhu ala bidaynah. Juga mahmul. Mahmul itu yang dibawa. Kenapa? Karena bisa dibawa ke mana-mana. Kalau jawala itu untuk sepeda motor itu biasanya di durusul lughahnya gontor, seingat saya juga ada. Di buku-buku bahasa Arab yang cetakan Indonesia itu ada nama. Tapi kalau yang di penggunaan bahasa Arab sekarang itu tidak digunakan lagi atau dia digunakan untuk HP. Ada tiba ada hu? Darajatun na'am. Ya, yang lagi ngetren sekarang. Sampai lebih mahal daripada motor. Sebagian lebih mahal daripada semua motor di situ. Nggak tahu mahal di mananya itu. Ya. Kok bisa semahal itu? Hah? Ya, masa dia bahan segede gitu lebih mahal daripada semua motor itu? Itu kan kacau juga itu. Hah? Iya. Ya. Saya mana tadi? Tadi Pak ada hub. Tunggu. Hadhihi sa'atu Aliin. Ya jamilatun jidan. Jamilatun jidan. Jiddan. Jiddan. Dalla bi tasydid. Jamilatun jiddan. Ini jamnya Ali bagus sekali. Naam sahih. Jamilatun jiddan. Jam apa emang ini? Betangan. Iya, tapi kok bisa jamilatun jiddan? Barakallahu, kalau warna mungkin Rolex ini, emas. Berapa harga Rolex sekarang? Jamilatun jiddan jam. Jamilatun jiddan bagus sekali. Hadhihi sa'atu Aliyan. Sa'at hadha, hadhihi sa'ah. Nasta'miluhu fil yad sa'ah. Hadhihi aydan sa'atun. Hadhihi aydan sa'atun. Hadhihi sa'atun, hadhihi sa'atun. Kalau mau ditafsil, ada yang membedakan. Hadhihi sa'atun ha'itiyah, hadhihi sa'atun yadawiyah. Tapi biasanya tidak digunakan, dimutlakkan saja biasanya. Sa'atun. Wa sa'atun aydan yutlaq 'alal waqt. Yutlaq 'alal waqt. Untuk waktu. Sa'atun ay 40 60 daqiqah. Sa'atun wahidatun 60 daqiqah. Sa'atun 60 menit. Sa'atun itu untuk 60 menit. Amma sa'atun, sa'atun fil Qur'an, la, laysa an hadhihi wala an hadhihi wala an hadhihi. Sa'atun fil Qur'an al-qiyamah. Sa'atun kalau di Qur'an itu maksudnya kiamat. Kiamat atau sesaat. Sesaat. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Sa'atan di situ bukan satu jam, sesaat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sa'ah qiyamah. Sa'ah qiyamah. Kadang bahasa Arab seperti itu ya. Satu kata bisa untuk nama banyak. Hadhihi sa'atun, hadhihi sa'atun, hadhihi sa'atun aydhan. Al-qiyamah sa'atun aydhan. Al-waqtul yasir. Waktu yang sesaat, sa'atun juga. Itu juga sa'atun. Istawa itu memang dia lafaz mushtarak, sahih. Lafaz mushtarak. Kama qala Syaukani lahu 14 ma'anin. Punya 14 makna. Tapi ada makna yang lebih unggul tergantung siaknya. Ada makna yang lebih unggul tergantung siaknya. Mustahil bahasa Arab ada kalimat seperti ini banyak tidak bisa dipahami siaknya. Sedangkan Allah sudah katakan Al-Qur'an itu ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya kalian paham. Qur'anun mubin. Qur'an itu mubin, bayannya jelas ya. Masa ada bahasa Arab Qur'an tidak bisa dipahami. Bisa dipahami. Cara memahaminya bagaimana? Lihat bagaimana riwayat-riwayat tafsir, lihat bagaimana riwayat interaksi Nabi SAW dan para sahabat dengan tafsir ayat itu. Ya, dengan tafsir ayat itu. Ada riwayat. Seperti di tafsir At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari. Semua sanadnya sampai Nabi SAW. Sampai sahabat. Tafsir Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Saya gak pernah lihat wujudnya. Tapi kalau di kitab PDF mah ada. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim ahli hadis. Tapi lebih unggul tafsir At-Tabari sebenarnya. Tapi ada riwayat-riwayat yang tidak ada di tafsir At-Tabari ada di situ. Imam Ibnu Abi Hatim ulama Syafi'iyah juga yang punya kitab Jarh wa Ta'dil. Jarh wa Ta'dil 9 jilid tentang rawi-rawi hadis. Tafsir Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Suyuti. Tafsir Imam As-Suyuti, karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau keburu meninggal sebelum selesai, lalu dilengkapi oleh Imam As-Suyuti. Tafsir ringkas, memang sengaja ingin membuat tafsir ringkas. Ya. Imam As-Suyuti. Yang Imam As-Suyuti punya tafsir yang besar, Ad-Durrul Manthur. Ad-Durrul Manthur itu besar sekali, 20 jilid. Lebih bagus itu tentu saja. Tapi Imam Suyuti hanya ingin melanjutkan kerjanya Jalaluddin Al-Mahalli versi ringkas. Padahal beliau punya tafsir yang besar. Jadi ngomong tafsir. Oh, sa'atun gara-gara sa'atun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi. Sama tadi? Ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Fil qidri. Ini sendok dan ini panci. Naam, qidrun. Qidrun kama fi surah. Panci. Loh, qidrun muannas. Muannas apa mudzakkar? Ada tamar butanya enggak? Enggak ada. Kok muannas? Dari mana ini? Hah? Ya. Berarti kalau chef laki gimana itu? Enggak ya. Sebenarnya at-ta'nits wa at-tadhkir nahnu nasma'uhu min al-arab. Mudzakkar benda itu dinilai mudzakkar atau muannats kita hanya dengar dari orang Arab saja. Dan beberapa benda seperti itu ya, seperti benda itu ada yang jaizul wajhain wal masyhur annahu muannats. Ada yang boleh sebagai mudzakkar dan muannats, tapi dia masyhurnya muannats. Di antara apa? Di antara ini, qidrun. Qidrun itu jaizul wajhai. Dia boleh dianggap sebagai mudzakkar, tapi yang masyhur dia muannats. Seperti apa? Seperti bi'run. Bi'run mu'attalatun. Bi'run. di surat Al-Hajj, bi'rin mu'attalatin, bi'rin. Bi'rin mu'attalatin, bi'rin enggak ada ta' marbutah, tapi di Quran dianggap sebagai muannats. Bi'rin mu'attalatin, sumur yang ditinggalkan, bukan bi'rin mu'attalin. Ya. Ada yang seperti itu. Dia tidak ada tanda mudzakkarnya dan tanda muannatsnya, tapi orang Arab menganggapnya sebagai muannats, ya. Di antaranya ini qidr. Al-mil'aqatu fil qidri. Naam, ya. Al-mil'aqah, sendoknya di dalam panci. Alladhi ba'dahu min al-awwal. Hadhi baqaratun al-fallah. Ini sapi petani. Petani sahih, al-fallah. Al-fallah az-zari'. Alladhi yazra'. Limadha? Li'anna al-fallah 'adatan lahum mazra'ah wa lahum baha'im. Ya, petani itu biasanya satu paket. Dia punya ladang, punya hewan ternak. Macam-macam. Ada yang kalau nyawah, ya, kalau saudara saya dia punya sawah, punya ikan juga di dalamnya. Sama ternak, ikan. Ada yang nyawah, punya sapi, punya kebo. Satu paket biasanya. Duitnya lebih banyak daripada ustadz biasanya. Nah, kalau itu, hah? Iya, karena dia berternak terus, beranak terus. Ya. Saudara saya ada, sepupu saya, sumuran saya udah ratusan juta kali. Kalau dihitung semua ladang sama ternaknya. Pas dagang di sini dia nggak kaya-kaya. Sempet dagang di Jabodetabek dia nggak kaya-kaya. Balik ke kampung, ternak, segala macam, nyawa ladang. Jadi kaya. Baqaratul fallah, fallah. Baqaratul zari'. Baqarah mu'annats, ya. Baqarah itu yang betinanya. Kalau yang jantannya thawur. Jantannya thawur. Kalau dunia hewan itu begitu. Kadang nama jantan dengan nama betina beda. Dikun mudzakkar, dajjajatun muannats, baqaratun muannats, thawrun jantan, asadun asadun singa jantan, labuah labuah betina. Biasanya seperti itu kalau bahasa Arab. Nama jantan dan betina itu beda. Allah dibadahu. Hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung dan ini mulut. Hadza anfun wa hadza famun. Famun bima fi dakhilihi. Famun itu bima fi dakhilihi, dengan semua dalam-dalamnya. Famun. Ya, famun itu dengan semua dalam-dalamnya. Famun ma'asin, ma'alisan, aidan, ma'al jauf, dengan rongganya juga, kullu dalika famun. Amma hadza faqat, hadhihi syafah. Syafatun, syafatain. Syafatun, syafatani. Hadhihi faqat. Amma bima fi dakhil, famun. Ada di ba'dahu. Hadhihi udhulun warahi ainun. Ini kuping dan ini mata. Ini kuping dan ini mata. Loh, tadi hadza anfun hadza famun. Ko hadhihi udhunun hadhihi ainun. Hah? Kenapa ini hadza itu hadhihi? Ah, naam sahih. Al-a'dha ma kana fihi zawjan fa huwa muannats. Anggota tubuh kalau dia sepasang itu dianggap muannats. Hadhihi ainun, hadhihi udunun, hadhihi yadun wa hadhihi rijlun, hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Maka nazaujan bahwa muannas. Kalau dia punya pasangan maka dia muannas. Naqra maratan ukhra. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi Khalidin. Ad-darajatu Anasin hadhihi. Ad-darajatu Anasin hadhihi. La hadhihi darajatu Ammarin. La hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyyin. هذه ساعة عظيم. هي جميلة جدا. هي جميلة جدا. هذه ملعقة وهذه قدر. هذه ملعقة Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hadihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Hadha anfun wa hadha famun. Hadihi udhunun wa hadihi aynun. Hadihi udhunun wa hadihi aynun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Wa hadihi yadun wa hadihi